Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Qala rahimahullah ta'ala faslun. Wa min uqubatiha yani uqubati dhunub wal ma'asi dhahabul haya alladhi huwa madatu hayatil qulub. Hilangnya rasa malu yang merupakan unsur penting hidupnya hati. Wa huwa aslu kulli khairin wa dhahabuhu dhahabul khairi ajma'ihi. Dan rasa malu itu merupakan pokok pangkal semua kebaikan. Maka hilangnya rasa malu tersebut, hilangnya rasa malu berarti hilang semua kebaikan. Wa fi sahih sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, annahu qala al-haya khairun kulluhu. Rasa malu itu baik semuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasi min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sungguh di antara yang didapatkan oleh manusia dari perkataan nubuwah kenabian yang pertama adalah idza lam tastahi, kalau kamu tidak malu berbuatlah apa yang kamu mau, berbuatlah sesukamu. Wa fihi tafsiran. Di dalam hadis ini ada dua penafsiran. Ahaduhuma annahu ala tahdid wal wa'id. Yang terlihat secara zahir. Wal ma'na, yang pertama berupa ancaman. Berupa ancaman, peringatan. Dan maknanya dalam bentuk ancaman, man lam yastahi, kalau di, siapa yang tidak punya malu, siapa yang tidak merasa malu, tidak punya malu, fa innahu yasna'u ma syaa'a minal qaba'ih. Orang yang tidak punya malu, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek semaunya. Idzil hamil 'ala tarkiha al haya', karena yang mencegah dia untuk melakukannya, yang membuat dia untuk meninggalkan kejelekan tersebut adalah al-haya. Fa idza lam yakun hunaka haya'un yarda'uhu 'anil qaba'ihi fa innahu yuwaqi'uha. Maka kalau ketika ini seseorang itu sudah kehilangan rasa malu, tidak lagi punya malu, maka yang untuk mencegah dia, memperingatkan dia dari kejelekan, maka dia pasti akan mengerjakan kejelekan-kejelekan tersebut. Wa hadha tafsir Abu Ubaid. Ahli bahasa di zaman itu, Qasim bin Salam. Wa tsani, mana yang kedua, annal fi'la idza lam tastahi minhu minallah faf'alhu. Mana yang kedua ini, kalau memang perbuatan itu tidak memalukan, tidak membuat malu, kritiknya ini pada Allah, kerjakanlah. Tidak membuat malu karena Allah, maka kerjakanlah. Wa innamal ladzi yanbaghi tarkuhu, sedangkan yang seharusnya ditinggalkan, huwa ma yustahya minhu minallah, yaitu perbuatan-perbuatan yang kamu merasa malu mengerjakannya karena Allah. Nah, itulah perbuatan-perbuatan. Kalau yang pertama tadi ditinjau dari pelakunya, yang kedua ditinjau dari perbuatannya. Kalau memang perbuatan itu baik, tidak membuatmu malu, nah, maka lakukanlah. Nah, kalau yang pertama tadi ditinjau dari pelakunya. Kalau kamu tidak punya malu, kerjakanlah. Beda kan? Qala wa hadha tafsir al-Imam Ahmad fi riwayati Ibn Hani. Tafsiran yang kedua, ini tafsiran dari Imam Ahmad menurut riwayat Ibn Hani. Karena dari beliau banyak beberapa murid-murid beliau menukilkan kalam-kalam beliau. Ada yang putra beliau sendiri, ada yang Ibn Hani dan yang lain. Fa'ala al-awwal, Nah, berdasarkan makna yang pertama berupa ancaman, yakunu tahdidan. Dia berarti merupakan peringatan keras atau ancaman. Kaqaulihi ta'ala, sama seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, i'malu ma syi'tum. Beramallah, melakukanlah apa yang kamu mau. Belakangnya kan ada ditutup ayat itu dengan peringatan keras. Nah. Wa ala tsani, berdasarkan makna yang kedua, yakunu idnan wa ibaha. Berarti ada izin untuk melakukannya. Kalau memang perbuatan itu tidak memalukan, nah, kerjakan. Yang kamu tinggalkan itu sebetulnya artinya ini semestinya atau yang seyogianya ditinggalkan adalah hal-hal yang membuatmu malu. Perbuatan-perbuatan yang membuatmu jadi malu. Kalau tidak membuat malu, nah, kerjakan. Fa in qila, nah, kalau ada yang mengatakan fahal min sabilin ila hamlihi alal maknayain, apa mungkin bisa dikompromikan, digabungkan dua-dua makna ini berlaku, hadis ini berlaku untuk dua makna ini? Tidak, kata beliau. Dibawa kepada kedua makna ini tidak mungkin. Karena memang tidak mesti lafaz-lafaz musytarak itu bisa ini berlaku umum mengandung dua makna ini. Harus ada dia dipilih salah satunya. Misalnya qar'u. Nah, qar'u. Apakah ini suci atau haid yang dimaksud dalam ayat? Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qur'u. Nah, qur'u di sini apakah dia haid atau tahur, ini suci? Nah. Baik. Qala qultu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, la, tidak mungkin. Wala ala qauli man yahmilul mustarak ala jami'il jami'i ma'anihi. Tidak juga menurut pendapat mereka yang membolehkan yakni lafaz mustarak itu untuk berlaku untuk semua makna. Lafaz mustarak itu ini istilah kita sinonim. Ya. Nah, berpendapat bahwa satu kata mempunyai dua makna. Itu pun enggak bisa. Kenapa? Lima baina al-ibahah wa tahdid minal munafah. Karena antara pembolehan dan ancaman ini kan saling bertentangan. Walakin, kata beliau, akan tetapi i'tibara ahadil maknayain yujibul i'tibaral akhar. Kalau kamu memperhatikan makna yang pertama, berarti harus juga melihat kepada makna yang kedua. Tapi makna yang juga ketika melihat kepada makna yang kedua mau dipertimbangkan itu, nah, perhatikan juga makna yang pertama. Wal maksud, tapi intinya beliau ingin menjelaskan bahwa annadzunub tudhiful haya'a minal 'abdi. Maksiat itu, dosa-dosa itu membuat rasa malu itu melemah dalam diri seseorang. Hatta rubama insalakha minhul bil kulliyah. Bahkan bisa jadi hilang sama sekali rasa malu tersebut. Hatta innahu rubbama la yata'assaru bi'ilmin nas bisu'i halihi wala bittila'ihim alaihi. Bahkan sampai dia tidak terpengaruh. Orang tahu kejelekan dia, orang mengamati melihat kejelekan dia, dia tidak peduli, tidak terpengaruh, tidak merasa risih. Dia melakukan perkara yang tercela, itu dia tidak merasa risih, tidak merasa malu. Bal katsirun minhum yukhbiru an hali wa ahlihi wa qubhi ma yaf'al. Bahkan banyak di antara mereka, apalagi di zaman sekarang. Hadis wala haraj. Kita lihat betapa bangganya mereka menceritakan kejelekan yang mereka lakukan. Mereka menerangkan tentang keadaannya dan kejelekan-kejelekan perbuatan yang mereka lakukan. Wal hamil lahu ala dzalika. Apa yang mendorong? Yang mendorongnya adalah insilakhuhu minal haya. Lepasnya mereka dari rasa malu seperti ular yang melepaskan kulitnya, ganti kulit, kulit lamanya lepas. Ini makna insilakh. Lepas dari rasa malu tersebut. Wa idza wasala al-'abdu ila hadhihi al-hal lam yabqa fi salahihi matma. Kalau sudah sampai pada tingkatan seperti ini, maka tidak ada lagi tersisa pada kebaikannya. Tidak mungkin kita mengharapkan kebaikannya. Tidak ada lagi matmak rasa ingin untuk mengharapkan kebaikan orang yang sudah hilang rasa malunya. Walaupun juga memang bukan mustahil selama dia masih hidup. Allah maha berbuat, sebagaimana Allah mudah membuat terbalik hati manusia itu. Yang tadinya sesat luar biasa menjadi baik, bahkan yang tadinya luar biasa baiknya menjadi sesat, kufur dalam sekejap. Nah, bagaimana dalam hadis, badiru bil amal fitanan qaqita'il lailil mudhlimah yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Begitu cepat yang tadi paginya dia mukmin, sorenya dia sudah kafir. Sorenya dia mukmin, paginya sudah kafir. Dia jual agamanya dengan sedikit harta dunia. Bukan perkara yang sulit bagi Allah. Allah itu fa'alul lima yurid. Maka para talabah, kita semua adalah talabah. Betul tundaknya waspada dengan kekuasaan Allah. Allah yang membolak-balikkan hati. Dan Allah melihat bukan penampilan kita. Allah melihat ke dalam hati kita masing-masing. Falam mazaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai ada kecondongan kepada kesesatan, dibiarkan oleh Allah. Allah turutkan. Azaghallahu qulubahum. Dan berhati-hati. Di dalam Al-Quran banyak. Allah menceritakan tentang orang-orang yang berilmu, sudah belajar, sudah mempunyai pengetahuan, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ilmu yang dimilikinya. Qala rahimahullahu taala, sebagaimana ungkapan di sini disebutkan oleh beliau, wa idza ra'a iblisu tal'ata wajhi hayya, maka ketika iblis melihat tampilan wajahnya, wajah orang yang sudah dia sesatkan, dia mengucapkan hayya, marhaban, wa qala fadaitu man la yuflih, aku telah menebus orang yang tidak beruntung. Dia sudah memiliki orang yang tidak beruntung, punya teman. Qala wal haya mustaqqun minal hayati. Malu, al haya, kata al haya itu turunan atau pecahan dari kata al hayah, kehidupan. Wal ghaythu yusamma haya bil qasr, dan ghayth, hujan, itu dinamakan haya bil qasr. Lianna bihi hayatal ardi wa nabat wan nabat wad dawab. Dinamakan hujan itu haya karena dengan hujan itulah hidupnya tanah, tanaman dan hewan. Wa kadzalika summiyat bil hayai hayatad dunya wal akhirah. Demikian pula dinamakan al haya kehidupan dunia dan akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Faman la haya'a fihi mayyitun fid dunya syaqiyun fil akhirah. Maka siapa yang tidak memiliki haya, tidak ada hidup ini hidupnya, tidak ada rasa malunya di dunia ini, maka dia mati di dunia dan dia syaqi, celaka di akhirat. Wa baina dhunub wa baina qillatil haya wa adamil ghairah talazumun minat tarafain, antara dosa, kurangnya rasa malu dan tidak adanya rasa cemburu itu saling menarik satu sama lain. Ini akan menarik yang itu untuk menimbulkan akibat berikutnya lagi, saling membuahkan akibat masing-masingnya. Tidak adanya ghairah itu menunjukkan tidak adanya rasa malu. Dan akhirnya membuatkan orang apa, mendorong orang itu berbuat dosa. Nah, dosa itu menyebabkan semakin berkurangnya rasa malu, bahkan mengikis rasa cemburu. Dia tidak lagi merasa malu dengan perbuatan dia, bahkan tidak merasa malu orang lain melakukan perbuatan tersebut, tidak merasa cemburu. Dirinya jatuh ke dalam perbuatan tercela, apalagi terhadap yang lain. Bagian telah lalu. Qala wa kullun minhuma yastad'il akhar wa yatlubu hatitha. Masing-masing saling memanggil yang lain, mengundang yang lainnya. Dosa mengundang munculnya apa? Kurangnya rasa malu. Dan membuat orang itu semakin tidak punya rasa cemburu. Begitu seterusnya. Dan saling menuntut dengan cara yang saling mengejar dengan cara yang halus. Qala wa man istahya minallah inda ma'siyatih. Nah, seorang yang punya rasa malu ketika dia mau melakukan maksiat atau ketika dia sedang melakukan kemaksiatan, malu dia kepada Allah. Istahyallahu min uqubatihi yaumal qiyamah. Maka Allah pun malu untuk menghukum dia di hari kiamat. Dia malu, tapi terlakukan juga. Kenapa? Lemahnya. Menyadari dia lemah. Kelemahannya sebagai manusia dimanfaatkan oleh syaitan. Tapi dia malu melakukan itu. Kenapa kok sampai dia melakukan? Biasanya seperti ini kemudian dia menyesal. Kalau itu memang masih ada rasa malu, haya, setelah melakukan itu dia malu kepada Allah dan dia menyesal. Kenapa kok tadi kedapatan oleh Allah, dilihat oleh Allah dalam perkataan dia berbuat tercela. Waman lam yastahi. Nah, orang yang tidak merasa malu min maksiatihi ketika bermaksiat kepada Allah, maka lam yastahi min uqubatihi. Allah pun tidak malu untuk menghukum dia. Bahkan bisa jadi dibongkar, dipermalukan dia di hadapan orang banyak. Nasallallahu alaihi wasallam. Semakin kuat rasa malu seseorang, maka dia akan semakin ketat menjaga kehormatan dirinya. Semakin kuat rasa malunya, dia akan berusaha menyembunyikan, mengubur kejelekan-kejelekannya. Nah, dan kurangnya rasa malu yang disebutkan di sini tadi itu tanda diantara tanda-tanda asyqawah, tanda-tanda kesengsaraan. Salah satu diantara tanda-tanda kesengsaraan itu adalah kurangnya rasa malu. Malu dia berbuat salah, malu dia melakukan sesuatu yang baik itu kurang, itu malu yang baik. Pada anak-anak, kalau sudah dia mulai usia mumayyiz atau di bawah itu, biasanya muncul sifat malu ini, itu alamatul khair. Itu alamatul tanda kebaikan baginya. Bagaimana kata Rasulullah tadi sallallahu alaihi wasallam, al haya khairun kullu. Nah, maka itu dipupuk. Ditumbuhkan, diarahkan supaya dia malu untuk jatuh ke dalam kesalahan, malu kalau dia berbuat tidak ya, yang benar. Qala rahimahullah faslun. Wa min uqubati dzunub, di antara akibat atau termasuk akibat atau hukuman dosa, annaha tud'ifu fil qalbi ta'dhimar rabbi jalla jalaluhu. Maksiat itu, dosa itu membuat lemahnya sikap ta'zim di dalam hati seseorang kepada Allah. Penghargaan, penghormatannya kepada Allah berkurang karena maksiat tersebut. Wa tudhifu waqarahu fi qalbil 'abdi wala budda syaa'a am aba. Kebesaran Allah di dalam hatinya itu berkurang. Mau atau tidak mau. Kenapa? Buktinya dia melakukan maksiat. Buktinya dia melakukan maksiat. Maksiat itu ingat, sudah sering kita ulang ya. Mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah dan tidak mengerjakan perintah. Nah, perintah itu tidak harus dengan if'al di dalam Al-Quran. Kata kerja yang bentuknya fi'il amr. Tidak harus itu. Dengan makna-makna yang lain, bahkan mungkin dipuji oleh Allah, dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul mutatahirin, innallaha yuhibbut tawabin, innallaha yuhibbul muhsinin. Itu perintah untuk menjadi orang yang seperti itu, yang dicintai oleh Allah. Larangan juga demikian. tidak harus dengan la taf'al. Bisa dengan dalam bentuk Allah tidak menyukai. Allah membenci. Digolongkan ini kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Atau dikatakan itu adalah perbuatannya ini syaitan. Itu termasuk perkara-perkara yang dilarang. Bahkan kalimat-kalimat yang mungkin di dalam Al-Quran, wa ma kana lil mu'minin. Kalimat seperti itu sudah menunjukkan apa? Larangan. Wa ma yambagilah. Ini juga tidak pantas untuk dia mendekat melakukan. Maka ketika membaca Al-Quran itu, perhatikan. Antum bisa lihat, mintakan para ustaznya nanti di Muqaddimah Tafsir Sa'di rahimahullah. Beliau menukil perkataan Ibnu Qayyim di situ. Ya, faedah-faedah yang luar biasa. Qala rahimahullahu taala, walau tamakkana waqarul waqarullahi wa 'azamatuhu fi qalbil 'abdi lamma tajarra'a 'ala ma'asihi. Kalau memang kokoh, memang ada, minimalnya adalah. Kalau kuat itu mungkin terlalu seringnya kita jatuh ke dalam maksiat. Itu menunjukkan lemahnya waqarullah dan azamatullah dalam hati kita. Sering terjatuh, sering lalai. Kalau kuat, maka tidak akan mungkin dia berani dalam jatuh dalam perbuatan maksiat. Besar keagungan Allah, kebesaran Allah di dalam hatinya itu kuat sekali. Sangat mulia Allah, semua yang datang dari Allah dalam hatinya. Perintah-perintahnya, berita-beritanya, larangan-larangannya, syiar-syiarnya, membuat dia hormat, membuat dia menghargai sekali. Sehingga tidak akan mungkin dia jatuh ke dalam perbuatan maksiat. Warubama yaqtarral muqtar. Bahkan sering juga kata beliau, orang-orang yang tertipu, tertipu. Wa qala innama yahmiluni 'alal ma'asi husnur raja. Ini sudah lewat. Yang membuat saya jatuh ke dalam maksiat ini, mendorong saya berbuat maksiat ini adalah bagusnya sikap rojak saya. Saya betul-betul berharap Allah itu Maha Pengampun, saya yakin itu. Wa tam'i fi afwihi. Ambisi saya, keinginan saya untuk mendapatkan maaf dari Allah. La dha'fa 'azamatihi fi qalbi, bukan karena lemahnya, kurangnya keinginan keagungan Allah dalam hati saya. Wa hadha min mughalatatin nafs. Ini sikap nyelenehnya nafsu kita. Sikap aneh, ganjilnya nafsu kita. Salah faham. Kita dipelesetkan oleh nafsu kita yang lemah. Ammaratun bisu. Yang jahul dan zalim. Ditipu kita oleh nafsu kita dengan bayangan-bayangan seperti ini. Fa inna 'azamatallahi ta'ala wa jalalahu fi qalbil 'abdi taqtadi ta'zima hurmatihi. Kalau memang betul ada keagungan Allah di dalam hatinya, di hati seseorang, kebesaran Allah ada di dalam hati seseorang, itu akan menuntut adanya sikap ta'zim terhadap hal-hal yang dimuliakan oleh Allah. Hurmatihi wa man yu'azzim min hurmatillah. Man yu'azzim syahair Allah fa innaha min taqwal qulub. Perkara-perkara syiar-syiar Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu menunjukkan ketakwaan hatinya, kebersihan hatinya. Ada ta'zim yang sampai pada tingkatan, kalau ta'zim itu ada, kita ingat kisah seorang ghamidiyah yang dulu dirajam oleh Rasulullah karena beliau, dia berzina sampai punya anak. Seandainya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai lahir anaknya, dia diam-diam, Allah Maha Pengampun kalau betul-betul dia bertobat. Tapi karena ta'zimnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, tahu dia betapa besar karunia Allah kepada dia. Dia mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahhirni." Minta kepada Rasulullah untuk dibersihkan. Saya hamil. Rasulullah enggak mau. Pulang dulu sampai kemudian dia punya anak dan kemudian disafih, baru dia datang lagi. Subhanallah, ya Rasulullah, dia sudah bisa makan sendiri. ditanam separuh badannya, kemudian dilempari batu sampai mati. Subhanallah. Kalau dia sembunyi di rumahnya mohon ampun kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Tapi ternyata enggak cukup dengan itu. Keinginan merasa malu dan ta'zimnya kepada Allah membuat dia datang penyesalannya. Nah, mengadu kepada Rasulullah, akhirnya dirajam. Salah seorang sahabat kecipratan darahnya, marah, mencerca. Jangan, tahan, pelan-pelan. Kalau dibagikan taubatnya kepada penduduk Madinah, sebagian penduduk Madinah 70 atau berapa, itu sudah cukup. Itu ta'zimnya dalam hati itu membuat dia berani. Ada dia seorang wanita yang lemah, sementara ada sahabat yang lain, Ma'iz, mengaku dia berbuat zina, kemudian dirajam, lari. Lari dari tanah tempat dia dipendam. Lari. Ya, walaupun dia kemudian juga mati. Nah, ikhwani fiddin, azakumullah, para talabah. Kalau memang ta'zim itu ada di dalam hati, maka akan mengagungkan semua yang diharamkan oleh Allah. Semua kehormatan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama juga seperti dalam hadis Rasulullah. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau memang ada di dalam hati itu iman, kebaikan, takwa, maka tindak tanduk anggota badan pun juga akan didasari oleh itu. Kalau di dalam hati itu ada ta'zim, maka lisan pun juga akan ta'zim kepada Allah, mengagungkan Allah. Dia akan terjaga dari kata-kata yang buruk. Qala rahimahullahu ta'ala wa ta'zimu hurumatihi, penghargaan, pemuliaan terhadap apa yang dihargai oleh Allah, dihormati oleh Allah, yahulu bainahu wa bainad dhunub. Adanya sikap ta'zim ini akan mendinding seorang hamba yang memilikinya dari perbuatan dosa. Setiap kali mungkin muncul bisikan syaitan, dia ingat Allah mengawasi dia. Allah sudah banyak berbuat kebaikan kepada dia. Tidak pantas untuk dia melanggar. Wal mutajarriuna ala ma'asihi ma qadarullah haqqa qadri. Dan mereka yang berani lancang berbuat maksiat kepada Allah, itu sama sekali tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Wa kaifa yuqaddiruhu haqqa qadri? Bagaimana mungkin dia memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya? Bagaimana mungkin dia yu'adzimuhu au yukabbiruhu? Bagaimana mungkin dia mengagungkan Allah? Bagaimana mungkin dia menganggap Allah besar? Wa yarju waqarahu, percaya kepada kemuliaan kebesarannya. Wa yujillahu, mengagungkannya. Tidak mungkin orang yang man yahunu alaihi amruhu wa nahyuh, orang yang merendahkan, orang yang meremehkan, yang rendah dan ringan dipandang remeh oleh dia perintah dan larangan Allah, tidak mungkin dia akan memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Tidak mungkin dia mengagungkan Allah. Mulai dari semua perkara ibadah, misalnya sholat, terkait di situ juga perintah Allah. Perintah Allah untuk kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan sholat. Dan banyak hal. Juga dalam hal-hal yang lainnya, dalam pergaulan. Hada min am ahil am halil mula muhal. Qala rahimahullah wa abyanil batil. Ini perkara yang mustahil, yang paling mustahil. Perkara yang batil, yang paling batil. Tidak mungkin orang yang meremehkan perintah dan larangan Allah itu memuliakan Allah. Nah, ada sebagian orang yang mereka tuh di turun ayat hijab, perintah hijab. Ya, hijab itu di sini, di hati. Ya, mungkin hatimu terhijab dari Allah sehingga tidak paham. Qala rahimahullah wa kafa bil asi uqubatan an yadhmahilla min qalbihi ta'zimullahi jalla jalaluh. Maka cukup bagi orang yang berbuat maksiat itu hukuman bagi dia, yakni semakin berkurangnya sikap ta'zim kepada Allah dari dalam hatinya. Wa ta'zimu hurmatihi, semakin berkurang pengagungannya terhadap hurmatillah, hal-hal yang diharamkan dan dihormati oleh, dihargai, dimuliakan oleh Allah. wayahuna alaihi haqquhu, dan bagaimana ini cukuplah itu sebagai hukuman buat orang yang bermaksiat, yaitu semakin rendahnya hak-hak Allah atas dirinya, sehingga dia mudah untuk menelantarkan, untuk menyia-nyiakannya, tidak peduli dengan hak-hak Allah tersebut. Qala wa min ba'di hukumati hadha, di antara hukumannya juga, an yarfa Allahu azza wa jalla mahabbatahu min qulubil khalqi, Allah cabut keseganan rasa hormat orang lain kepada dirinya. Itu bagian ketika seorang itu tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah dengan semulia-mulianya, bagaimana mungkin dia akan mendapatkan kemuliaan, dihormati oleh orang lain. Sebagaimana yang telah lalu, walaupun orang lain banyak, bahkan kendaraan-kendaraannya meringkik, memungkuk, menerima, menyambut dia datang, tapi dia hina dalam pandangan mereka. Wayahuna alaihim, dan dia menjadi rendah dalam pandangan mereka. Wayastakhifuna bihi, meremehkan dia. Kamahana alaihi amruhu wastakhaffa bihi, sebagaimana perintah Allah itu dipandang ringan oleh dia dan dipandang remeh. Fa'ala qadri mahabbatil abdi lillahi yuhibbuhun nas, sebanding dengan rasa cinta seorang hamba kepada Allah, seperti itu pula dia dicintai oleh orang-orang lain. Wa 'ala qadri khaufihi minallah yakhafuhul khalq, sebanding dengan rasa takutnya kepada Allah, seperti itu pula takutnya manusia makhluk kepada dia, yang lain pun takut. Ini Allah yang menjadikan mereka takut kepada dia, hatta binatang buas, hatta syaitan. Nah, lihat bagaimana keadaan sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai bekas jejak kakinya itu enggak berani syaitan lewat di tempat itu ketika tahu itu bekas jejak kaki Umar, lebih milih jalan yang lain. Nah, besar sekali rasa takut Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya bahkan dia cuma bertanya. Tapi itu menunjukkan pertanyaan ini memang tidak layak. Sudah dia bertanya kepada Abu Bakar, nah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan Hudaybiyah, perjanjian itu. Seakan-akan protes. Subhanallah, tanya kepada Abu Bakar Siddiq yang jauh dari tenda Rasulullah, jawabannya sama, bahkan kena tambahan. Dimarahi oleh Umar, Abu Bakar Siddiq. Setelah itu Umar merasa takut. Jangan-jangan nanti turun ayat yang menghukum dia. Akhirnya apa? Beliau memperbanyak amalan ketaatan. Saking takutnya kalau Allah marah. Tidak hanya beliau, bahkan beliau pun juga mengingatkan kepada putrinya Hafsah bintu Umar. Apa yang membuatnya? Jangan sampai, dia selalu mengingatkan, jangan sampai Rasulullah marah. Kalau Rasulullah marah, Allah marah. Ingat ketika terjadi, terdengar berita Hafsah dicerai oleh Rasulullah, Umar merasa dunianya kiamat. Takut, merasa khawatir ini Allah marah kepada dia. Nah, akhwani fiddin azakumullah. Kemudian beliau menyatakan, wa ala qadri ta'zimihi lillahi wa hurmatih yu'adzimun nasu hurmatih. Nah, sebanding sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan apa hal-hal yang dimuliakan oleh Allah, maka manusia pun memuliakan dia, memuliakan kehormatan dirinya. Wa kaifa yantahiku 'abdun hurmatillahi wa yatma'u alla yantahika nasu hurmatih. Bagaimana pantas seorang hamba yang meruntuhkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala dan dia ingin dihormati orang lain. Am kaifa yahunu alaihi haqqullah wa la yuhawwinuhu Allah 'ala an-nas? Bagaimana mungkin dia melecehkan hak-hak Allah dan Allah tidak membuatnya dilecehkan orang? am kaifa yastakhifu bi ma'asillahi wa la yastakhifu bihi al-khalqu, atau bagaimana dia meremehkan maksiat kepada Allah, memandang ringan maksiat kepada Allah dan manusia tidak meremehkan dia. Sebagaimana dia menganggap ringan bermaksiat kepada Allah, seperti itu juga manusia pun memandangnya remeh. Nah, al-jaza min jinsil amal. Nah, ini secara harfiah seperti itu, tapi balasannya lebih berat lagi. Nah, ini sudah mungkin sudah lewat. Kamu tidak peduli, tidak merasa malu ketika kamu berbuat dosa, itu jauh lebih besar daripada dosa yang kita perbuat. Tertawa gembira kita melakukan dosa, itu jauh lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Nah, qala rahimahullah wa qad asyara subhanahu ila hadza fi kitabih inda dzikri uqubati dzunub. Dan Allah telah mengisyaratkan yang seperti ini di dalam Al-Quran ketika menyebutkan hukuman-hukuman dosa. Wa annahu arkasa arbabaha bima kasabu. Yani Allah jungkir balikkan dia karena apa yang mereka perbuat. Wa ghatta ala qulubihim. Allah tutup hati-hati mereka. Fataba'a alaiha bidhunubihim. Lalu dikunci mati hati-hati tersebut karena dosa-dosa tersebut. Wa annahu nasabau nasiyahum kama nasuhu. Dan Allah melupakan mereka. Di sini maksudnya lupa tarak, ya, maknanya tarak. Allah meninggalkan, menelantarkan mereka sebagaimana mereka menyia-nyiakan, menelantarkan Allah. Maksudnya apa? Menelantarkan perintah dan larangan Allah. Tidak peduli dengan aturan-aturan Allah. Wa ahanahum kama ahanu dinahu. Allah hinakan mereka sebagaimana mereka menghinakan agama Allah. Wa dayya'ahum kama dayya'u amrahu. Allah sia-siakan mereka sebagaimana mereka menyia-nyiakan perintah Allah. Wa li hadza qala ta'ala fi ayati sujudil makhluqat lahu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tentang sujudnya seluruh makhluk kepada Allah, wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memuliakannya lagi. Falamma hana alaihim sujud lahu, ketika mereka meremehkan, memandang rendah sujud kepada Allah, ketaatan kepada Allah, istakhaffu bihi, menganggapnya ringan, walam yaf'aluhu, tidak mau melakukannya, ahanahumullah, tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada Allah, maka Allah hinakan mereka. Falam yakun lahum min mukrim, maka tidak ada lagi yang akan memuliakan mereka ba'da'an ahanahumullah. Kalau Allah sudah menghinakan seseorang, maka tidak ada yang bisa memuliakannya lagi. Wa man dha yukrimu man ahanahullah. Siapa yang akan memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah? Au yuhinu man akramahullah. Dan siapa pula yang akan bisa menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah? Allah menjadi pembelanya, walaupun seluruh umat, seluruh manusia. Dalam riwayat yang sebagian ulama melemahkan, kalaupun langit dan bumi semua isinya ingin melakukan makar terhadap seorang mukmin, Allah akan gagalkan makar tersebut. Kalaupun seluruh jin dan manusia bersatu padu untuk mencelakakannya, tidak akan mungkin mereka mampu. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah membela orang-orang yang beriman. Inna lanansuru rusulana waladina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Sungguh kami akan membela, menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Kalau sudah Allah jadi pembelanya, kalau sudah Allah menjadi wali pelindungnya, Allah nyatakan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang dengannya. Siapa yang sanggup menghadapi? Satu tentaranya saja sudah dikirim gelagapan seluruh dunia. Corona 19. Baru satu tentara Allah, sudah dunia kalang kabut. Bagaimana dengan yang lainnya? Belum lagi rihun asif. Nah. Belum lagi tentara-tentara yang lain. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil pelajaran. Tobat kita kepada Allah. perbaiki sholatnya. Itu juga termasuk min bab ta'zimullah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sempurnakan sholat, sempurnakan ibadah, lihat tata caranya, perbaiki. Bagaimana menyindir contohkan Rasulullah mengangkat tangan, meletakkan tangan dalam sujud, dalam rukuk, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, ketika i'tidal, apa yang dilakukan, bagaimana ketika berdiri. Adab juga perlu diperhatikan di dalam ibadah yang agung ini. Bukan perintah main-main sholat ini. Sila kita ngobrol berdua dengan Allah, berbincang, berbisik. Allah hadapkan wajahnya kepada orang yang sholat. Ya. Bukan hanya lahiriah kita yang dilarang untuk berpaling dari Allah, bahkan juga hati. Badannya sholat, tapi pikirannya entah kemana-mana. Ya. Nah, perbaiki, mulai dari situ. Ya. Nah itulah yang amalan yang paling nanti, yang pertama kali dihisab dari amalnya ini, amalan kita masing-masing. Kalau itu baik, sholatnya baik, yang lain pun dianggap baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.